anu kata guling, ayah cacat anu jadi panu dengan kuring, cacat panjang menepungkan balu cianjur diluatkan balarea mentas walungan kita. Muka telah naknya cacat raja mandala, cacat tukang palantara cinta kuring di mana. Raja Manda hotel kelas nunggaran trik ngajak pasak kesota kaleke hati dedegan kasata Raja Manda hayang gerak naik Raja Mandala.